Sipate manungso, sipate manungso, sarwo ora trimo apa to sebabe kan apa to perlu gedonge cinan duite wis utangan maksa iji kurang kuripe kan sanggang sang lambo yo podo ngelingono urip ning donya ora suwe aja do podo nambahi dosa timbang sengsara mengko burine ana conto meneh manungso nyat aneh wis duwe bojo limo wero wanita liya pripate nganti kira lambo ya podo ngelingono urip ning donya ora suwe aja do podo nambahi dosa timbang sengsara mengko murine ana conto meneh manungso nyat aneh wis duwe bojo limo wero wanita liya mripate nganti tiro.